Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bapak kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah, mari kita membuka hari kita pagi ini dengan bersyukur kepada Allah, bersyukur menikmati dan memaksimalkan kenikmatan yang diberikan Allah, bersyukur dalam rangka meningkatkan kedekatan kita dengan Allah, bersyukur dalam rangka menebar kemanfaatan sebanyak-banyaknya kepada makhluk Allah, bersyukur dalam rangka bersama-sama merekayasa kebaikan sehingga menjadi ringan dikerjakan dan dinikmati oleh sebanyak-banyak mungkin orang yang ada di sekitar kita. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur halaqah kita. Pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari kenikmatan yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Sekedar menyambung beberapa pertemuan yang lalu, kita telah membicarakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu nikmat yang terakhir yang disinggung adalah ketika mereka mendapatkan cobaan, mendapatkan masalah adanya kasus pembunuhan di tengah mereka, yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebut beberapa riwayat, di antaranya ada salah seorang laki-laki dari Bani Israel yang kaya raya tetapi tidak memiliki anak dan keturunan. Beliau memiliki saudara dan beberapa kerabat tapi bukan dari keturunannya. Dan singkat cerita, laki-laki ini terbunuh. Dibunuh oleh aslinya, nanti akan diketahui, dibunuh oleh keponakannya, anak dari saudaranya. Dan setelah terbunuh, mayatnya ditaruh di depan seorang laki-laki yang mungkin terbiasa membuat keonaran. Tetapi laki-laki ini akhirnya menolak, bukan saya yang bunuh dan memang bukan dia yang bunuh. Akhirnya saling tuduh. Itu satu riwayat. Riwayat yang lainnya diceritakan laki-laki yang kaya ini dibunuh, kemudian ditaruh di tempat yang ramai. Nah, ini ada beberapa riwayat yang intinya bahwa kemudian seperti nanti kita tadaburi adalah fadaratum fiha, saling melempar siapa yang membunuh. Dan karena kesulitan investigasi ini, akhirnya mereka berbondong-bondong menghadap Nabi Musa alaihissalam dan minta petunjuk, dan Nabi Musa memberikan petunjuk. Mereka disuruh menyembelih sapi. Seandainya ketika mereka disuruh menyembelih sapi kemudian disembelih, selesai. Tetapi yang terjadi justru mereka memperpanjang dengan semakin banyak bertanya, sapi yang seperti apa? Sapi yang tua atau yang muda? Setelah dikasih tahu, ntar dulu, warnanya seperti apa? Setelah dikasih tahu warnanya, karakteristik yang lainnya seperti apa, macam-macam. Dan kita sekarang akan menanggapi bagian terakhir dari karakteristik sapi yang Allah berikan. Yang kedua, kenapa sapi yang disuruh menyembelih, sekedar review yang kita tanda beri bukan baru, karena supaya mereka juga hilang bekas-bekas mereka menyucikan atau mengagungkan sapi. Walau bagaimanapun mereka pernah menyembah sapi emas yang dibuat oleh As-Samiri, salah satu pengikut Nabi Musa yang sesat. Nah, ini supaya mereka terpecahkan bahwa sapi itu seperti halnya yang lainnya. Nah, ini rahasianya kenapa Allah menyuruh sapi. Yang ketiga, karena kisah inilah surat ini dinamakan, yaitu surat Al-Baqarah, yang dalam arti letter-nya disebut dengan seekor sapi, meskipun dalam beberapa terjemahan, dalam beberapa tafsir disebut sapi betina, tapi sesungguhnya ini adalah seekor sapi tanpa menyebut jenis kelamin. Kita akan memulai tadabbur kita lanjutannya pada ayat ke-70 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka melanjutkan bertanya. Qalu, mereka bertanya, ud'u lana, coba berdoa kepada Allah supaya menjelaskan kepada kami. Ini gampangannya adalah tolong katakan kepada kami, ma hiya, sesungguhnya apa itu baqarah? Innal baqarata syabaha 'alaina, sesungguhnya sapi yang Anda sebutkan itu banyak. Kami tidak tahu mana yang harus kami sembelih. Wa inna insyaallahu la muhtadun, dengan harapan dengan itu kami mendapatkan petunjuk terhadap kasus yang sekarang membelit kita. Apa sesungguhnya dan siapa pembunuhnya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harfa. Ini lanjutannya ya. Allah mengatakan bahwa sapi yang harus kalian sembelih adalah sapi yang la dhalulun tuthirul arda. Sapi yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah. Jadi sapi yang tidak pernah dipekerjakan secara keras. Kemudian yang kedua, wala tasqil harsa. Juga sapi yang tidak pernah dilibatkan dalam proses tanam-menanam. Siqayatul harf itu memberikan perairan. Tidak digunakan untuk membajak tanaman, tidak juga digunakan untuk pengairan. Musallama, tidak ada aibnya. La syiata fiha, tidak ada belang-belangnya. Di sini disebutkan la syiata fiha itu tidak ada belang putihnya. Jadi warnanya kemarin adalah safra, kuning yang enak dipandang. Bukan kuning tua, bukan kuning muda, tapi kuning keemasan. Qalul an ji'ta bil haq. Oh, kalau gitu kami baru jelas. Ji'ta bil haqqi. Fadzabahuha, dan mereka menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun, sesungguhnya mereka nyaris. Jadi nyaris, bahasa nyaris itu hampir saja mereka tidak mengerjakan. Kenapa? Karena diceritakan juga masih menurut Ibnu Katsir, sapi yang seperti itu tidak ada, sulit sekali dicari. Mereka berhari-hari hingga sampai kepada sebuah tempat terpencil, seorang memiliki sapi yang seperti disebut di sini. Enggak tua, tidak muda, warnanya kuning enak dilihat, tidak pernah dipakai membajak, tidak pernah dipakai proses pengairan, tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya, tidak ada belang-belangnya, warnanya kuning. Dan itu pemiliknya tidak mau melepas. Kecuali dia bilang, nanti kalau sudah disembelih, kulitnya itu, kulit yang keemasan itu, dia minta ditimbang dan diganti dengan emas. Nah, itu dia. Nah, jadi mereka akhirnya, oh, gimana ini? Akhirnya karena ini adalah membahas masalah kekayaan, mereka akhirnya, iya gak apa-apa, karena kita akan mengungkap kebenaran. Dan mereka sepakat harganya itu adalah kulit itu ditimbang, kemudian hasil dari timbangannya itu diganti dengan emas. Lalu proses berikutnya Allah katakan, wa id qataltum nafsan faddaratum fiha. Ini namanya flashback ya. Kalau tadi itu disebut dengan dalam bahasa Arab disebut idnab. Idnab itu intinya satu, tetapi dibentangkan secara panjang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan misalnya Bani Israel bertanya setelah diberikan perintah menyembelih sapi, oleh sapi mereka bertanya. Bertanyanya adalah sifat-sifat yang diberikan Allah. Bisa saja Allah mengatakan sifatnya adalah A, B, C, D, E dalam satu ayat. Tetapi di sini ada prosesnya. Proses mereka dikasih satu jawaban tidak puas. Menjawab lagi. Ditanya lagi. Menjawab lagi. Itu proses supaya kita bisa memvisualisasi betapa, mohon maaf dalam tanda kutip, menjengkelkannya mereka. Punya masalah dikasih solusi, enggak puas. Nah ini yang menarik supaya kita bisa memvisualisasikan itu. Itu disebut dengan idnab. Yang kedua, ketika Allah katakan fa'id qataltum nafsan, ini disebut dengan flashback sebelum terjadi. Dan ingatlah, nah ini adalah nikmat berikutnya. Kita masih kemarin kan id najainakum, ketika Allah selamatkan. Id itu adalah supaya kita ingat. Wa'id qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang. Ini yang menarik. Pakar bahasa seperti Az-Zajaz dan sebagainya, teman-temannya ada Al-Farra dan sebagainya dalam ma'anil Quran, mengatakan wa'id qataltum nafsan. Ini sifatnya adalah plural, padahal yang melakukan pembunuhan satu orang. Apa maksud Allah? Wa'id qataltum nafsan, ketika kalian, Anda semua membunuh seseorang, orang yang kaya itu, menurut Az-Zajaz, ini supaya dirasakan bahwa mereka semua terlibat dalam proses kejahatan itu. Terjadinya kejahatan itu tidak mungkin tiba-tiba. Ketika ada kejahatan, sebenarnya orang-orang yang ada di sekelilingnya itu terlibat. Nah, ini satu. Ada analisa kedua. Analisis yang kedua menurut Al-Alusi, Sihabuddin Al-Alusi mengatakan, ini bisa jadi yang melakukan pembunuhan lebih dari satu. Otaknya bisa jadi tidak melakukan pembunuhan, tetapi yang melakukan pembunuhan adalah orang lain. Dan itu yang terjadi di seperti sekarang. Biasanya otak pembunuhan itu jauh dari akses pembunuhan. Mohon maaf, misalkan otaknya dia ketawa-ketawa orang yang mulia, tapi yang melakukan pembunuhan itu adalah pembunuh bayaran. Terjadi sekarang seperti ini ya. Ini analisa kedua. Analisa ketiga masih menurut Al-Alusi, wa idh qataltum nafsan fadaraktum fiha, ini karena aspeknya atau efek dari pembunuhannya itu melibatkan kalian semua. Ini diperkuat dengan fadaraktum fiha, dari kata-kata fadaraktum fiha, kalian saling melempar satu sama lainnya. Nah itu sama dengan membunuh kan. Kalau diteruskan tidak ada solusi, di antara mereka akan saling bunuh. Itu tiga analisa itu menurut pakar bahasa bisa dipakai di sini. Tetapi berdasarkan hadis yang disebutkan Ibnu Katsir, maka yang mendekati enak kita pakai adalah yang pertama. Karena yang membunuh itu sebenarnya satu orang. Meskipun yang terlibat pembunuhan banyak, otaknya tetap satu orang. Dan ketika mereka dia mencoba mengalihkan, itu pada dasarnya tidak bisa terselamatkan. Nah akhirnya apa yang terjadi? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ini selingan. Jadi supaya mereka mengingat. Nah, melanjutan dari tadi setelah mereka menyembeli, faqulna, kata Allah, idribuhu bi ba'dihha. Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota tubuh sapi yang kalian sembeli. Jadi ada yang bilang kakinya, ada yang bilang kulitnya, tetapi sebagian riwayat mengatakan ekornya. Jadi ekornya diambil kemudian dipukulkan ke anggota badan mayat tersebut dan mayat tersebut bisa hidup kembali. Kadzalika yuhyil mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan demikianlah Allah hidupkan al-mauta. Al-mauta di sini kenapa Allah tidak mengatakan al-mayyit? Al-mauta itu segala bentuk kematian, itu hakikatnya yang tahu Allah. Jadi kita hanya tahu jenis mati satu mungkin ya. Jenis mati ketika ada seseorang sudah tidak ada nyawa, sudah tidak ada jantung berdenyut dalam dirinya. Padahal jenis kematian banyak. Di antara yang terdekat kita adalah tadi malam ditidurkan Allah, itu adalah salah satu jenis kematian. Atau dikatakan al-maut as-sabir, kematian yang kecil. Jadi tidur itu adalah kematian yang kecil. Allah menghidupkan itu prosesnya bagi Allah kecil, tidak ada masalah. Ketika seseorang tidur itu banyak fungsi yang tidak bisa disadari. Orang yang tidur dia tidak tahu apa yang terjadi di luar dia, padahal ada di sampingnya. Di sampingnya ada ular, dia tidak tahu. Di sampingnya ada orang menangis, dia tidak tahu. Di sampingnya bahkan seketika dia tidurnya ngeblok bahasa kita, dia tidak tahu ada goncangan, ada benda keras terjatuh di sampingnya. Itu mauta. Jenis-jenis kematian itu Allah yang menghidupkan. Dan ditambah wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Nah, kenapa wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun itu berhubungan dengan wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, supaya mereka mau berpikir sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi ketika Nabi Musa alaihi salam mendapatkan pertanyaan, kami ingin tahu siapa yang membunuh mereka. Jawaban kita, kenapa enggak Allah langsung turunkan yang membunuh si A itu adalah keponakannya? Kan bisa ya? Ya. Kenapa tidak langsung Allah berikan kuncinya, yang membunuh si A adalah si fulan, keponakannya. Tetapi harus melalui proses. Itu satu, supaya menyingkap kepribadian asli. Jadi kita akan memahami ya, wa idh qataltum nafsan, itu kerusakan sosial jangan dilihat dari satu orang yang terbunuh itu. Dilihat struktur sosial masyarakat. Ketika mohon maaf, akhir-akhir ini kita ada berita ya, kecelakaan lalu lintas, ada seorang anak kecil yang, itu adalah akumulasi. Contohnya satu, ya kan? Tetapi sebenarnya itu secara sosial itu lebih dari itu. Ada banyak kasus itu, tapi yang terungkap satu. Nah ini namanya bukan kita tidak menamakan kerusakan sosial, struktur sosial masyarakat itu Allah ingin ungkap. Itulah makanya Allah katakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah yang mengeluarkan yang kalian sembunyikan. Lahum ukhrijum ma kuntum taktumun. Ini struktur sosial yang tidak sehat, Allah ingin ungkap. Ternyata kalau di sini konteksnya adalah struktur sosial yang tidak sehat itu mereka tidak menjalankan perintah Allah. Berusaha sebisa mungkin menjauhi perintah Allah. Ketika sembelih sapi itu kalau sehat langsung disembelih. Tapi karena tidak sehat, sembelih sapi, sapi yang gimana? Pertanyaan mereka bukan pertanyaan yang ingin tahu, tapi pertanyaan yang menghindar. Ketika ditanyakan, bayarlah zakat. Pertanyaan yang orang yang ingin tahu akan berbeda dengan pertanyaan orang yang menghindar dari bayar zakat. Itu akan bisa diketahui ketika prosesnya berbelit-belit, pertanyaan sangat banyak. Atau mungkin naiklah haji, tunaikan zakat, puasalah. Pertanyaan yang akan mengakibatkan seseorang itu memperlambat terlaksananya kewajiban, itu Allah akan ungkap lambat laun, cepat atau lambat. Nah ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Ada hikmah lagi. Ketika Allah katakan wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun, supaya orang menggunakan akalnya, bahwa Allah mudah memberikan kunci yang bunuh adalah si A, adalah keponakannya. Tetapi Allah menginginkan seseorang berusaha dulu, dan usaha itu tanpa menyerah sebenarnya. Ini yang tempo hari sudah kita tadaburi, bahwa Allah tidak pernah atau bahkan tidak mungkin memberikan kita cuma-cuma tanpa kita melakukan usaha. Padahal kalau dilihat dari kisahnya, sebenarnya mustahil ada seorang yang sudah mati bisa hidup kembali. Tetapi itu terjadi, dan prosesnya seperti tadi. Dan ketika orang itu hidup, dihidupkan, itu dia kepentingannya cuma satu, mengatakan bahwa saya dibunuh oleh si fulan, dibunuh seperti ini, sekarang orangnya ada di sini, setelah itu dia mati lagi. Jadi dia hanya dihidupkan untuk membuktikan ayat-ayat Allah saja. Seperti hanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu dihidupkan sebagai ayat Allah, setelah itu mati lagi. Dan ketika ini kisahnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, kisah ini masih memungkinkan. Di zaman kita masih ada kemungkinan orang setelah mati bisa hidup kembali. Tetapi fungsinya apa? Liyurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Fungsinya hanya untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Mungkin nanti suatu ketika ada orang yang sudah dikubur, dia sudah dinyalakan, divonis mati, tiba-tiba menjelang ditaruh di liang lahat, tiba-tiba batuk-batuk. Bisa terjadi, karena kisah ini tidak disebut dengan nama. Di dalam Al-Quran salah satu kaidahnya, kisah aneh yang disebut di dalam Al-Quran selain para nabi, ketika tidak disebut namanya, ada kemungkinan terulang kembali. Ashabul Kahfi, Uzair, kemudian kisah-kisah anak kecil yang bisa berbicara, kemudian di sini kisah anak seorang Bani Israel yang dibunuh, yang kemudian bisa menunjukkan siapa pembunuhnya, itu suatu ketika biidznillah bisa terulang kembali. Cuman pasti hanya Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya saja. Ini kisahnya sampai di sini di closing. Allah ingin menyampaikan pesan lain. Apa pesannya? Di ayat 74 Allah katakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Tsumma litarahi di sini. Tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Kemudian setelah itu, qasat qulubukum, hati kalian menjadi keras. Min ba'di dzalika, setelah nikmat-nikmat itu. Ya kalau kita lihatkan dari yang rangkaian kemarin ada banyak ya, kita tidak hitung ya, dari beberapa pertemuan. Atau juga bisa min ba'di dzalika, setelah nikmat yang aneh ini, yang ajaib. Kenapa? Bisa terungkap sehingga terhindar dari pertumpahan darah. Jadi setelah terbukti siapa pembunuhnya, kan bisa dilokalisir. Yang dihukum siapa? Yang dihukum adalah pelaku kriminalnya, yaitu orang yang menginginkan ahli waris dan setelah itu tidak mendapatkan waris. Nah ini kan sifatnya sudah sangat jelas. Tapi yang terjadi, qasat qulubukum, hati kalian keras. Fahiya kal hijarah, hati yang keras itu seperti batu. Aw ashaddu qaswa, bahkan lebih keras dari batu. Ini nanti disebut dengan tashbih, dengan majaz mursal. Kenapa? Karena nanti permisalan batu itu diurai oleh Allah. Permisalan itu diurai. Kenapa? Wa inna minal hijarah, sesungguhnya di antara jenis batu itu, lama yatafajjaru minhul anhar, ada yang bisa dikeluarkan Allah dari batu itu air. di batu dengan air. Kenapa? Batu dan air itu dua hal yang seolah-olah saling bertentangan, tapi nyatanya batu itu kalah dengan air. Baru saja beberapa waktu lalu Al-Fakir berjalan di Istanbul itu, tempat-tempat wudhunya rata-rata dari marmer yang kuat, tetapi di bagian wudhu itu tengahnya ada lekukannya. Jadi sekeras-keras jenis batu dengan air kalah, ya kan? Coba bapak-bapak lihat, kita di sini dengan air bukan masalah. Setiap musim hujan pasti air berlebih. Lihat taruh di tempat talang air, bawahnya batu. Itu batunya tetap seperti semula atau berubah bentuknya? Berubah bentuknya pasti kan? Nah itu Allah ingin katakan bahwa sekeras-kerasnya batu, batu masih bisa lunak dengan air. Lalu dikatakan lagi kata Allah, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu itu ada yang terbelah menjadi sumber mata air. Coba kalau kita lihat Sungai Nil yang mengaliri lebih dari 9 negara, karena sekarang ada negara baru itu Sudan Selatan. Tadinya 9 negara, itu di sananya, di pusatnya itu justru bebatuan. Coba sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu pergi ke air terjun. Itu di induk atasnya apa itu? Batu ya? Batu. Allah keluarkan air dari kumpulan batu-batu. Jadi batu yang keras itu mengeluarkan kesejukan. Jadi kalau yang tadi yang pertama, sekeras-kerasnya batu bisa ditundukkan dengan air. Itu yang pertama. Yang kedua, batu yang keras itu bisa terbelah, dan dari belahan batu itu fayakhruju minhul ma, maka keluar air. Wa inna minha, dan di antara batu-batu itu, lama yahbitu min khasyatillah, ada batu yang hancur, ada batu yang tersungkur, ada batu yang terlempar karena takut kepada Allah. Nah ini yang ketiga kita tidak tahu. Kita tidak tahu kan, karena batu-batu kita yang ada di sekitar kita, kita tidak bisa mengetahuinya. Tetapi Allah ingin mengabarkan, batu itu lebih mulia dari manusia, karena dia yang terakhir, batu yang tidak bisa mengeluarkan air pun tunduk kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak pernah lupa terhadap apa yang dilakukan oleh kalian. Kenapa Allah tidak lupa? Karena tercatat. Kenapa Allah tidak lupa? Karena akan dibalas. Maka sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia, mithqala dzarratin syarran yara, mithqala dzarratin khairan yara, Allah akan lihat. Sebenarnya bukan dilihatnya itu, tetapi akan dibalas oleh Allah. Maka kata-kata wallahu bighafilin ini adalah menandakan bahwa Allah tidak pernah la ta'khudhu sinatun wala naum. Bukan hanya sekedar la ta'khudhu sinatun wala naum, di kanan dan kiri kita ada malaikat mencatat perkataan dan perbuatan kita. Nah, ini di closing sampai di sini cerita tentang terbukanya pelaku pembunuh yang sesungguhnya, yang Allah memberikan solusi sebagai masalah dari mereka yang terjadi dalam tanah mereka, supaya tidak terjadi pertengkaran dan pertumpahan darah. Itu sampai di sini. Selanjutnya itu tema baru lagi, 75, 76 dan seterusnya. Kita akan membaca dua ayat saja. Afatat ma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di dhalik min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini kepada kita. Kalau tadi wa'id qataltum itu kepada Bani Israel, Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad. Kalau sekarang ini kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Apakah kalian Muhammad dan teman-temanmu dan sahabat-sahabatmu berharap at-tamak? Tamak itu berharap dengan sangat. Jadi konotasi tamak itu negatif, tapi sebenarnya bisa positif. Saya tamak haji, ingin haji. Nah, itu tamak yang boleh ya. Saya ingin haji dengan cara apapun. Jangan ketawakan saya, jangan ketawakan profesi saya. Itu disebut dengan tamak. Afatat ma'una, itu melebihi dari kenyataan yang terlihat. Itu disebut tamak. Kalau saya mau makan, di depan saya ada makanan, itu bukan tamak. Kenapa? Karena sudah tersedia. Yang disebut tamak, itu kelihatannya tidak akan sampai. Coba kita lihat. Afatat ma'una ayyuminu lakum. Apakah kalian sangat berharap mereka, orang-orang yang tadi disebut, bisa beriman kepada kalian? Kenapa? Waqad kana fariqum minhum, di antara mereka yasma'una kalam Allah, mendengar kata-kata Allah yaitu Taurat, thumma yuharrifuna, kemudian mereka distorsi, mereka ganti itu Taurat. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, mereka tahu itu benar tetapi mereka ganti. Orang yang kayak gitu kalian harapkan beriman? Pasti kan jawabannya ya beriman aja untung. Jadi mereka enggak ganggu aja untung, enggak usah beriman enggak apa-apa. Jadi ini disebut dengan tamak, tetapi tamak yang positif, tetapi Allah ingin menegaskan bahwa orang-orang yang mempunyai perilaku sosial seperti yang tadi disebut di atas itu jangan terlalu kalian harapkan beriman. Ini satu. Yang kedua, sifatnya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang-orang ini ketika berjumpa dengan orang yang beriman, bahasa basinya kami beriman. Wa idza qala ba'duhum ila ba'din, dan ketika mereka khala, khala itu bahasa lain gampang ya, berjumpa dengan kawan sesama mereka sudah steril dari orang-orang yang beriman, itu bahasa khala itu. Jadi kalau misalkan saya berjumpa dengan golongan A yang bukan golongan saya mengatakan saya bersama Anda. Ketika saya pergi ke golongan B, khala, golongan A sudah tidak ada, steril dari golongan A. Khala ba'duhum li ba' ila ba'din, mereka katakan qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liuhajukum bihi inda rabbikum. Jadi mereka salahkan. Ada di antara mereka itu orang-orang yang hati nuraninya masih bersih. Di antara mereka ada yang menceritakan, iya, Muhammad itu ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, orang-orang yang ngomong seperti ini, pada saat ada di tengah-tengah orang Islam, mereka, ini bodoh banget nih orang. Begitu orang-orang yang beriman itu sudah tidak ada, mereka ini dimarah-marahin. Makanya bahasanya khala, sudah steril dari orang Islam, dari orang yang beriman dari kalangan Nabi Muhammad. Ini mereka mengatakan, atau hadisunahum, kenapa kalian katakan? Bima fatahallahu alaikum, dengan sesuatu yang Allah beri maklumat kepada kalian, liuhajukum bihi inda rabbikum. Kan itu makin memperkuat hujah mereka bahwa agama mereka itu benar, bahwa kita itu salah. Itu nanti akan di antara mereka ada yang seperti itu, nanti akan segera diluruskan kembali. Ini bukan sesuatu yang mustahil ya kita terjadi ya. Biasanya dalam blok-blok perkumpulan itu ketika steril dari blok yang lainnya, orang yang tadi sudah cenderung akan netral itu dikristalkan kembali. Kalian harus mengusuhi, kalian jangan sampai berdamai dengan golongan B, kalian harus begini, harus bla bla bla bla, asobiahnya ditingkatkan dan kekelompokannya itu dikristalkan sehingga tidak bisa didamaikan. Ini jahatnya. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir wahai orang-orang yang beriman. Jadi intinya closing yang kedua, dua ayat ini, meskipun ini masih nyambung, kalian berdakwah aja, tidak usah berharap. Saya mendakwahi segolongan orang yang seolah-olah tidak akan beriman, itu sudah, gak usah berharap. Kenapa? Apakah kalian harapkan orang yang seperti ini mau mengikuti dakwah kalian? Itu gak akan menyebabkan sakit hati, akan menyebabkan seseorang yang berdakwah itu menjadi frustasi. Berdakwah aja. Karena dua sifat ini adalah secara sosial itu membuat seseorang yang berdakwah itu kehilangan semangatnya. Dia orang yang didakwahi pura-pura baik, kemudian ketika dia pergi menikam lagi. Nah itu ada dua karakteristik ini, nanti akan dilanjutkan. Nanti di ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas itu proses mereka mendistorsi kitab-kitab Allah. Di antaranya yang disebut di sini adalah Taurat. Ini mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. 35 menit kita tadaburi ayat 70 sampai 76 sebagai closing kesimpulannya. Allah ingin menyempurnakan nikmat yang berat, yang besar. Di antara nikmat itu di sini disebutkan secara panjang, yaitu terungkapnya sebuah perilaku kriminal pembunuhan supaya terhindar dari kerusakan yang lebih besar. Tetapi Allah mengungkapnya tidak dengan jawaban, diungkapkannya dengan proses, yaitu mereka disuruh menyembelih sapi. Tujuannya sudah tadi disampaikan, supaya mereka tidak mengkultuskan sapi lagi. Tujuannya juga bisa supaya jelas, Allah ingin membuka perilaku sosial yang sesungguhnya, ada masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Terungkapnya pembunuh itu bagian, tidak merupakan kunci utama, tetapi bagian dari kerusakan sosial yang harus disembuhkan di tengah masyarakat. Masalah sesungguhnya adalah mereka tidak mau beriman kepada Allah SWT. Masalah sesungguhnya adalah mereka menunda-nunda kebaikan. Itu adalah masalah sosial yang lebih berat dari hanya sekedar terungkapnya seorang pembunuh yang sesungguhnya. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Akan Al-Fakir tutup sementara. Jika ada pertanyaan, kita persilakan. Aqul qawli hadza, ja'alallahu iyyakum minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Kita lanjutkan dengan sesi dialog. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.